Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu di tahun baru ini, di hari-hari di mana kita seharusnya memiliki semangat baru, memiliki tekad baja yang baru, memiliki rasa optimisme yang baru untuk menapaki hari-hari kita selanjutnya. Dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas suatu ayat yang memberikan inspirasi kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini dan tetap bersemangat untuk menggapai dan mencapai cita-cita yang kita idam-idamkan. Pembahasan kita pada hari ini adalah ayat ke-44 dari surah Al-Kahfi yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalikal walayatu lillahil haqq wa khairun thawaban wa khairun uqba. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik. Para pendengar rahimakumullah, setelah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 43, memberikan gambaran kepada kita bahwa pertolongan itu hanya ada pada Allah. Hanya Allah satu-satunya tempat kita berlindung dan meminta pertolongan. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penegasan selanjutnya di ayat 44 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Hunalikal walayatu lillahil haq. Pertolongan, perlindungan, hukum Allah itu adalah sesuatu kebenaran. Dan Allah akan memberikan pahala yang terbaik dan juga balasan yang terbaik bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kata walayah di sini ada dua bacaan, yaitu bacaan walayah dengan wilayah. Kalau dibaca dengan walayah itu maknanya adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala atau pertolongan. Sedangkan kalau dibaca dengan wilayah itu artinya adalah hukum Allah. Jadi bisa kedua makna ini. Hunalikal walayatu lillahil haq, itu ada pertolongan atau hukum dari Allah yang benar yang harus kita taati dan harus kita jalani. Artinya bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan fasilitas pertolongan dan perlindungannya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mempersiapkan satu pijakan yang kuat bagi kita, yaitu hukum syariatnya yang harus kita jalani di dalam kehidupan ini kalau memang kita ingin menjalani kehidupan ini secara lebih baik. Jadi sekali lagi, mari coba kita pahami bahwa sebenarnya kunci sukses di dalam kehidupan ini adalah berpijak dengan pijakan yang kokoh terhadap aturan syariat, tetap berada di dalam koridor hukum Allah dan tidak keluar dari jalurnya, maka kita akan mampu menjalani kehidupan dengan secara baik dan jauh mendapatkan keberkahan yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan coba berpikir bahwa kelak tahun 2012 karena ada prediksi akan terjadi hari kiamat ya, sebagaimana pirim yang kemarin lagi heboh-hebohnya kiamat 2012, atau ada orang-orang yang menjalani kehidupan di tahun 2011 dan ketika dia merasa resah dengan kehidupan tahun 2011, dia kehilangan rasa optimis di tahun 2012. Jangan sampai ada pikiran seperti itu. Cukup satu hal yang harus kita pahami, bahwa hidup kita tidak akan menjadi baik dan tidak akan menjadi jauh lebih baik kalau ternyata jalan yang kita tempuh adalah keluar dari koridor syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bagi orang-orang yang punya semangat yang tinggi dan ingin mendapatkan rasa optimisme yang tinggi di dalam menapaki hari-harinya di tahun baru ini, maka satu hal yang harus dia pahami benar dan harus dia pegang, bahwa selama dia berada di jalan Allah, selama dia mengikuti aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Percayalah, karena Allah sendiri mengatakan hunalikal walayatu lillahil haq, bahwa perlindungan dan pertolongan itu hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Dr. Haji Jainal Arifin MA. Kita persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hunalikal walayatu lillahil haq wa khairun sawaba wa khairun uqba. Di sana pertolongan hanya dari Allah yang hak. sebenarnya ini menceritakan tidak saja terkait dengan peristiwa yang akan terjadi di akhirat. Di dunia pun penolong kita yang hakiki itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita ungkapkan di setiap solat kita. Bila hidup ini penuh pertolongan dan kita memerlukan pertolongan, maka pertama kali dan utama kali kita minta pertolongan itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah ya Allah kami beribadah, menyembah, patuh dan taat atas segala perintah dan menjauhi segala larangan. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah ya Allah pertama dan utama, awal dan akhir, memohon pertolongan, perlindungan, harapan, tiada lain kecuali kepada-Mu. Jadi apa yang kita ucapkan itu dipertegas Allah di ayat 44 dari surat Al-Kahfi ini. Hunalikal walayatu lillahil haq. Pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar, Allah yang menepati janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Manusia yang kita minta pertolongan hari ini berjanji, hari ini juga dia bisa mengingkari. Manusia makhluk yang lemah, boleh jadi tidak ada niat dia untuk melanggar janji itu, tetapi ketika dia wafat pada hari itu, apa yang mau kita minta pertanggungjawaban darinya? Ada keterbatasan ketika kita menggantungkan harapan kepada manusia, tetapi ketergantungan kita kepada Allah mutlak dan benar. Lillahi al-haqqi. Hanya Allah lah memiliki kebenaran. Untuk itu di surah Al-Kahfi ini kita pernah mengkaji, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada illa an yasha Allah. Jangan sekali-kali engkau mengatakan untuk berkata saya akan melakukan satu perbuatan di esok hari kecuali dengan mengucapkan insya Allah, dengan izin Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pun yang ditegur pada ayat ini ketika dia mengatakan saya akan melakukannya esok, rupanya esok yang diharapkan tidak terjadi apa yang dia minta. Dia menunda-menunda. Akhirnya dia pun tersadar dan menjadi pembelajaran bagi kita. Hari esok bukanlah milik kita. Hari ini milik kita. Maka ketika kita berjanji, mengucap-ucapkanlah insya Allah. Dan ketika kita menaruh harapan, taruhlah harapan sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memohon kemudahan, maka boleh jadi orang yang kita minta pertolongan kemudahan itu tidak memberi. Tapi karena kita meminta kepada Allah, maka orang A tidak memberi, boleh jadi si B memberi. Boleh jadi si A memberi satu, si B Allah bukakan hatinya sehingga dapat memberi 10. Inilah pertolongan hanya dari Allah. Inilah motivasi yang membuat kita optimis dan semangat menapaki tahun 2012, bahwa apapun ceritanya, kita adalah orang yang terbaik dipilih Allah untuk hidup di tahun 2012 ini. Jangan sia-siakan umur kita. Tanggung jawab kita besar dan umur kita terbatas. Kita adalah orang yang terpilih menjadi khalifah Allah, wakil Allah di bumi ini. Jangan sia-siakan kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Kurang kita banyak, tetapi kelebihan kita juga banyak. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, menciptakan kita dengan penuh kasih sayang. Maka apa yang kita miliki adalah potensi besar yang bisa kita tebarkan dengan penuh kasih sayang di bumi ini. Tetaplah optimis. Yakinlah niat baik kita akan dimudahkannya bila kita tetap isti'anah, mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Jainal, bahwa sebenarnya kita benar-benar harus mengokohkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah akan memberikan yang terbaik pada saat kita melakukan yang baik, dan Allah akan memberikan yang jauh lebih baik pada saat kita tetap konsisten di dalam melakukan hal-hal yang selalu diperintahkannya. Wa khairun sawabaw wa khairun uqba. Allah adalah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik. Ya, coba kita renungkan sebentar tentang penutup ayat ke-44 dari surat Al-Kahfi ini. Allah adalah pemberi pahala yang terbaik. Ada ganjaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini, yaitu pahala kebaikan yang Allah akan persiapkan nanti di hari akhirat. Ya, bagi orang-orang yang belum bisa merasakan betapa berbuat baik itu mampu memberikannya kebahagiaan di dunia, mampu memberikannya kenyamanan di dalam kehidupan ini, dia cukup tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amalannya. Wa inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, sebagaimana di dalam surat Al-Kahfi di ayat-ayat sebelumnya. Kami sekalipun tidak akan menyia-nyiakan perbuatan dari orang-orang yang melakukan kebaikan. Ini satu hal yang harus kita pahami. Jadi jangan takut untuk berbuat baik, karena Allah sedikit pun tidak akan menyia-nyiakan segala kebaikan yang kita lakukan. Yang kedua, ini sebagai suatu pengokohan keyakinan dan sebagai satu semangat baru bagi kita untuk tetap konsisten di dalam melakukan kebaikan. Karena apa? Wa khairun uqba. Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Ya, coba bayangkan, bersedekah dengan uang 1.000 akan mampu membuat hidup kita menjadi jauh lebih baik lagi. Ya, karena sebagaimana yang dikatakan oleh kata-kata hikmah, ya, marahnya seseorang selama 1 menit berarti dia kehilangan kebahagiaan selama 60 detik. Coba bayangkan, 60 detik dia kehilangan kebahagiaan gara-gara dia marah 1 menit, ya. Coba bayangkan sekali, ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat misalnya, jangan pandang itu merupakan suatu beban bagi kita yang hanya merupakan gerakan biasa. Allah akan memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan kita yang jauh lebih besar daripada kalau hanya sekedar kita melakukan gerakan-gerakan ritual di dalam pelaksanaan salat itu. Akan ada rasa kenyamanan, akan ada rasa kebahagiaan di dalam kehidupan, dan itulah yang sebenarnya kita cari dalam kehidupan ini. Akan ada kesehatan yang jauh lebih baik dari orang-orang yang melaksanakan salat, karena memang secara kedokteran sudah membuktikan segala gerakan salat itu akan mampu menyehatkan seorang muslim secara lebih baik lagi. Ya, dia tidak akan mudah terkena penyakit ambien, penyakit yang sifatnya pencernaan dan sebagainya. Insya Allah tidak akan kena itu kalau dia betul-betul melaksanakan salat itu dengan baik. Jadi sebenarnya khairun uqba, Allah menyediakan balasan yang jauh lebih baik bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Tinggal kita merenung saja, memikirkan kembali bagaimana sebenarnya hal-hal baik atau hal-hal positif yang kita dapatkan dari segala perilaku baik yang sudah kita lakukan. Dan pada saat kita mampu merasakannya, maka semangat itu akan jauh lebih tinggi lagi. Tapi apapun ceritanya, tetap dengan satu semangat bahwa Allah khairun sawabam wa khairun uqba. Sedikit kebaikan akan mampu membuat kita masuk ke dalam surga, dan sedikit kebaikan akan mampu membuat hidup kita menjadi jauh lebih bahagia di dalam menjalani kehidupan ini. Percayalah, karena Allah sudah menjanjikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.